rasanya aku ingin mati di pesta itu. Sebagai bukti cintaku suci padamu, namun ku sadari cinta itu bukanlah untuk aku miliki. Lampu-lampu pesta saksi di malam pesta saksi di malam perkawinan.